Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Para talabah rahimani wa rahimakumullah, malam ini kita melanjutkan pelajaran kita dan kita memasuki halaman 193, pelajaran yang ke-28, pelajaran baru. Nah, mari kita baca. Ad-darsu tsaminu wal isrun. Pelajaran yang ke-28. Ibrahimu. Madza taf'alina ya binti? Madza taf'alina ya binti? Apa yang engkau lakukan wahai putriku? Apa yang engkau lakukan wahai putriku? Su'adu. Su'adu. Akwi thiyaba allati kosalnaha amsi. Akwi thiyaba allati kosalnaha amsi. Aku menstrika baju atau melipat ya. Aku menstrika baju yang kami cuci kemarin. Aku menstrika baju yang kami cuci kemarin. Nah, thiyab itu jamak dari thawb. Kalau diartikan baju-baju pun bagus. Nah, aku menstrika baju-baju yang kami cuci kemarin. Akawaitil komisol abiyado. Apakah engkau telah menstrika baju yang berwarna putih? Naam kawaituhu. Benar, aku telah menstrikanya. Wal qamisul akhdhar. Dan juga baju berwarna hijau. La lam aqwihi ba'du. Tidak, aku belum menstrikanya. Sa'aqwihil ana insyaallah. Aku akan menstrikanya sekarang insyaallah. Wal manadilu akawaitiha. Dan sapu tangan, apakah engkau telah menstrikanya? Umi kawatha fi sobahi. Ibuku telah menstrikanya tadi pagi. Aturidina antakuli li syai'an. Apakah engkau ingin mengatakan sesuatu kepadaku? Naam, inna zamilati salwa da'atni ila baitiha hadal masa'a. Ya. Benar, temanku yaitu Salwa, dia mengundangku ke rumahnya sore ini. Benar, temanku yang bernama Salwa, dia mengundangku ke rumahnya sore ini. Fa'arju antasmaha li bidzahabi ila baitiha ba'da salatil asri. Fa'arju antasmaha li bidzahabi ila baitiha ba'da salatil asri. Aku berharap engkau mengizinkanku pergi ke rumahnya setelah sholat asar. Aku berharap engkau mengizinkanku pergi ke idhabi warji'i ba'da salatil maghrib. Pergilah dan kembalilah setelah salat maghrib. Ya Aba Muhammadin. Wahai Bapak Muhammad. Ta'ala huna wangdur. Kemari ke sini dan lihatlah. Inna Muhammadan yajri 'ala sulami akhsha an aqa'a. Inna Muhammadan yajri 'ala sulami akhsha an aqa'a. Sesungguhnya Muhammad dia berjalan cepat di tangga dan aku khawatir dia jatuh. Nah, yajri berlari atau berjalan cepat ya. Seringnya diartikan berlari. La tajri ya Muhammadu. Jangan engkau lari wahai Muhammad. Ta'ala huna. Kemarilah ke sini. Ma hadza bi yaminika? Apa ini yang ada di sebelah kananmu? Arini irmi hadza, hadza turabun. Tunjukkanlah kepadaku, lemparkanlah dia, ini adalah tanah. Enam, tunjukkanlah kepadaku, ini lemparlah ini adalah tanah. Enam. Yadkhulu Mahmudun. Mahmud masuk. Assalamu alaikum. Wa alaikumussalam. Ji'tul yawma mutaakhiran ya Ji'tal yawma mutaakhiran ya Mahmudu. Engkau hari ini datang terlambat wahai Mahmud. Fama sababu? Apa sebabnya? Syakotul yawma ahada zumalai ilal mudiri. Hari ini aku mengadukan salah seorang temanku kepada kepala sekolah. Fatalabna ila maktabihi litahqiq. Afan tadi fatalabna ya fatalabana apa salah baca. Fatalabana ila maktabihi litahqiq. Maka mudir meminta kami datang ke kantornya untuk penegasan. Tahqiq, tahqiq itu maksudnya boleh penegasan, boleh untuk memastikan dan yang semisalnya. Lima syakau tahu. Lima syakau tahu. Kenapa engkau mengadukannya? Li'annahu da'iman ya'khudhu kutubi wa dafatiri wa yatfi wa yatwi awraqaha. Karena dia selalu mengambil kitab-kitabku dan buku-buku tulisku dan melipat kertas-kertasnya. Dia selalu mengambil. Ya, melipat kertas-kertas buku dan kitab tersebut. Nah, karena dia selalu mengambil buku-bukuku dan buku-buku tulisku dan melipat kertas-kertas buku tersebut. Mahadal halawa alati ma'aka. Nah, mahadihil. Mahadihil halawa alati ma'aka. Manisan apa ini yang bersamamu? Manisan apa Nah, maksudnya ada padamu. Ahadiyatun hadhihi am amishtaraitaha? Ahadiyatun hadhihi am amishtaraitaha? Apakah di, apakah manisan tersebut hadiah atau engkau membelinya? Apakah hadiah itu hadiah atau engkau membelinya? Ishtaraituha li'annani uridu an ad'wa thalathatan min sumala'i ila baitina ghodan. Ishtaraituha li'annani uridu an ad'wa thalathatan. Aku membelinya karena aku ingin memanggil atau mengundang. Aku membelinya karena aku ingin mengundang tiga teman-temanku ke rumah kami besok. Aku membelinya karena aku ingin mengundang tiga temanku ke rumah kami besok. Ud'uhum litanawulil isya'i ba'da ghadin. Undanglah mereka untuk makan malam lusa. Nampak dagodin setelah besok, maksudnya lusa, lusa maksudnya. Fasayakunu ammuka Musa aidon ma'ana insya Allah. Fasayakunu ammuka Musa aidon ma'ana insya Allah. Dan pamanmu yaitu Musa juga akan bersama kami insya Allah. Dan kamu ya Musa akan bersama kami insya Allah. Nah, barakallahu fikum. Pada bacaan ini ada banyak fi'il naqis ya. Fi'il naqis itu fi'il yang berakhiran huruf ilat, huruf penyakit, yaitu ya, wawu atau alif. Nah, barakallahu fikum. Yaitu fi'il yang lam fi'ilnya atau huruf akhirnya berupa huruf ilat seperti kawa yakwi, nam syaka yasku, nam apalagi di situ istaro yastari, nam ahda yuhdi, ada enggak di situ da'ayat'u, nam ada da'ayat'u. Nam itu fi'il yang nakis ya. Yang sebelumnya kita baca fi'il yang ajwab, ya kan? Sebelumnya lagi fi'il mithal, mu'tal mithal, mu'tal ajwab, sekarang mu'tal nakis. Nah, barakallahu fikum, kita masuk ke apa? Ya, roja yarju itu fi'il nakis, roja yarju. Nah, tamarinu. Ya. Ajib anil as'ilatil atiyati. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Nah. Siapa yang mau nyoba jawab? Madza taf'alu Su'adu? Iya. Artikan. Apa yang Su'ad kerjakan atau lakukan? Iya. Taf'alu Su'adu. Akui sa'alu Su'adu. Iya. Langsung aja. Taf'alu enggak usah dibaca ulang, langsung jawabannya aja. Oh, langsung akui itu. Langsung fi'il yang menjadi pekerjaan Su'ad apa? Takwi. Takwinam. Takwi siyaba allati gosalta gosalti allati gos gosalat gosalat ha ha ams nam mada taf'alu Su'adu, apa yang Su'ad kerjakan? Takwi siyabal lati gosalat ha amsi, atau tak atau takwi Su'adu asthiyaba allati gosalat ha amsi. Namun lebih bagus langsung fi'ilnya aja, fa'ilnya dhamir mustatir hiya. Fa'ilnya dhamir mustatir hiya ya. Takwi fiyabal lati gosalat ha amsi. Nah, dia mensetrika baju-baju yang dicucinya kemarin, yang ia cuci kemarin. Nah, nomor dua. man kawa al manadilu maful bihi objek man kawa al manadila nah man kawa al manadila siapa yang telah menyetrika sabu tangan nah kawa al manadila ummu suad atau langsung disebut ininya fa'ilnya langsung man di situ mubtada langsung dikeluarkan mubtadanya siapakah yang mencuci sapu tangan man di situ mubtada kawannya khobar ummu suada kawatil manadila ummu suad telah mensetrika sapu tangan 6 kawa yakwi yaitu fi'il nakis ketika ketemu dua sukun alifnya dibuang man kawal manadila 6 sukun pertama sukun pada alif yaitu kawa yang kedua sukun pada al di awal isim man al manadil 6 kita baca man kawal manadila seperti enggak ada alif man kawal manadila dan juga hamzah wasal tidak terbaca juga. 6 nomor 3 Masmuz zamilatil lati da'at su'adu ila baitiha siapa nama teman yang diundang oleh Su'ad ke rumahnya. Iya. Ismuha Salwa. Naam. Namanya Salwa. Iya, aksanta. Pertanyaannya masmu zamilati. Siapa nama teman? Jawabannya namanya Salwa. Ismuha Salwa. Aksanta. Da'at itu dari fi'il apa? Da'a yad'u. Da'a yad'u, ya. Ada alif, asalnya ada alif. Alif yang pada da'a asalnya dari wawu. Da'awa, asalnya da'awa. Kemudian berubah menjadi alif, da'a. Ketika fa'ilnya mu'annas, yaitu apa? Di situ, salwa. Nam, maka wasannya menjadi fa'alat. Fa'alat. Kalau fa'ilnya mudakar, wasannya fa'ala, gitu kan? Da'a Muhammadun jamilahu. Da'at Fatimatu Jamilaha. Naam. Atau Jamilataha. Nah, di situ da'at alifnya hilang. Alif yang tadi berasal dari wawu. Kenapa hilang? Karena ketemu dua sukun. Pertama sukun pada alif da'a, ada alif kan? Alif itu ibarat dari sukun. Lalu ketemu lagi sukun pada ta'nis. Ta'nis. Nah, ketika ketemu dua sukun maka alifnya dibuang. Sukun yang pertama beserta huruf ilatnya dibuang. Itu ya. Sehingga fi'il menjadi da'at. Da'at. Yang asalnya adalah da'a. Nah, nomor 4. A samahalaha abuha bidzahabi ila baitiha. Apakah bapaknya memberi izin padanya untuk pergi ke rumahnya? Naam. Naam sama halaha abuha. Sama halaha abuha bidhabi ila baitiha. Naam. Asama halaha abuha. Fa'ilnya abuha di situ. Abuha sebagai fa'il. Apakah bapaknya mengizinkannya pergi ke rumahnya? Naam samahalaha abuha. Benar, bapaknya mengizinkannya. Naam, bapaknya mengizinkannya. Nomor 5. Ila man saka Mahmudun samilahu. Kepada siapa Mahmud mengadukan temannya? Ilal mudiri saka Mahmudun zamilahu. Kepada kepala sekolah Mahmud mengadukan temannya. Ila man syaka Mahmudun zamilahu, kepada siapa Mahmud mengadukan temannya. 6. Langsung fi'il syakahu ilal mudiri, itu lebih baik dari ilal mudiri syakahu. Meskipun boleh, boleh mengucap ilal mudiri syakahu, namun lebih baik mengedepankan fi'il. 6. Syakahu ilal mudiri, Mahmud mengadukannya kepada mudir. Nomor 6. Limash taro Mahmudunil halwa. Nah, untuk apa? Kenapa Mahmud membeli manisan? Nah, itu ya. Limash taro Mahmudunil halwa. Betul. Terus siapanya? Ishtaro li annahu yuridu an yad'uwa salasatan min zumala'ihi ila baitihi. Ahsanta. Ya. Artinya dia membeli. Ia membeli dikarenakan ingin mengundang tiga dari temannya ke rumahnya. Naam. Ahsantum. Poin kedua. Hadihi amsilatun lil fi'lil mu'talil lam. Ini adalah contoh-contoh untuk fi'il yang lam fi'ilnya berupa huruf mu'tal, huruf penyakit. Naam. Lam fi'il itu berarti huruf ketiga. Huruf pertama fa, huruf kedua ain, huruf ketiga lam, fa'ala. Kalau fi'ilnya sulasi ya. Naam. Kalau fi'ilnya berubah jadi sulasi masjid, tadi sulasi mujarad, juga tetap dikatakan lam. Seperti misalkan apa di situ? Fi'il kawa. Nah, kemudian diikutan kewazan ifta'ala, jadi iktawa. Tetap dikatakan lam fi'il. Nah, meskipun ketika itu posisinya bukan huruf ketiga, huruf setelahnya, sehingga lebih tepat dikatakan lam fi'il. Kalau dikatakan huruf ketiga, bisa berubah dari huruf ketiga ketika apa? Ketika wasannya sulasi mazid. Nah, atau ketika fi'ilnya berubah fi'il rubai. Nah, kita lanjutkan. Di situ ada kawa fi'il madi, yakwi mudore. Masya fi'il madi, yamsi mudore. Jaro madi, yajri mudore. Roma madi, yarmi mudore. Baka madi, yabki mudore. Nah, timba wazan ini dari fa'ala yaf'ilu. Fa'ala yaf'ilu. Kawa berasal dari kawaya. Yakwi dari yakwiyi, yakwiyu, afan, yakwiyu, yafilu. Masa masaya, yamsi yamsiyu, itu asalnya. Jaro jaroya, yajri dari yajriyu. Roma romaya, yarmi yarmiyu. Baka bakaya, yabki yabkiyu. Nah, itu asalnya. Lalu terjadi ilal, maka dibaca yang seperti yang kita baca. Kawa yakwi, masa yamsi, jaro yajri, Roma yarmi baka yabki. 6. Ini untuk apa? Yang wazan fa'ala yaf'ilu. Nah, yang bi sekarang wazan fa'ala yaf'ulu. Fa'ala yaf'ulu ya. Da'a yad'u. Berasal dari da'awa yad'uwu. Asalnya gitu. Lalu terjadi ilal dibaca menjadi da'a yad'u. Syaka yasku. Syakawa yaskuwu. Asalnya. Tala yatlu. Asalnya talawa yatluwu. Maha yamhu, apa asalnya? Mahawa yamhuwu. Afa ya'fu, apa asalnya? Afawa ya'fuwu. Naam. Barakallahu fikum. Biasanya masdarnya huruf asli ini keluar dalam masdar selagi masdarnya tidak mengalami ilal. Da'ayat'u, da'watan, keluar wawu. Syakayasku, syakwatan, keluar wawu. Talayatlu, tilawatan, keluar juga wawu, ya enggak? Mahayamhu. Kalau mahayamhu apa, lupa nama masternya. Mah, kalau secara kias mahwan, nah, kiasnya, tapi nanti lihat di kamus kalau sempat. Afa ya'fu, afwatan. Nah, atau afwan, afwun, afwan. Nah, afa ya'fu afwan. Iya, itu masternya. Masdar juga terkadang bentuknya lebih dari satu, kadang dua, kadang tiga, kadang empat. Nah, seperti kata bayak tubuh, katban, kitabatan, gitu kan? Nah, nah di sini, antum perhatikan yang di atas kawa alifnya bengkok, yang di bawahnya yang bi da'a alifnya berdiri. Alif disebut alif aso, alif yang berdiri tegak disebut alif aso. Aso itu tongkat. Alif tongkat, maksudnya alifnya tegak. Kalau kawa yakfi, kawa yakwi, alifnya alif matwiya. Matwiya itu alif yang lekuk, lekuk, bengkok. Nah, yang bentuknya seperti ya. Kalau kita kasih titik dua, dia menjadi apa? Ya. Ya. Nah. Kalau alif maksura itu sama. Alif maksura itu alif yang di akhir isim, yang alif tersebut lazima, tidak bisa berubah. Sama. Kalau ini kan fi'il. Kalau fi'il, kalau maksura di isim. Seperti pat al-fata, al-quswa, al-husna dan seterusnya itu alif maksura. Alif maksura itu apa? Untuk istilah maksura membedakan dengan mamduda. Maksura artinya pendek, mamduda artinya panjang. Nah, karena kalau mamduda itu di, alifnya ditambah lagi hamzah, hasna u gitu kan. Ya. Kalau yang maksura husna, husna atau salma itu maksura. Kalau mamdudanya salma u. Dari sisi itu disebut maksura atau mamduda. Nah, kalau ini kita di fi'il. Nah, ketika fi'il tersebut berasal dari ya, alifnya ditulis bengkok. Ketika berasal dari wawu, alifnya ditulis berdiri. Nah, ini bagi mereka yang tahu asalnya. Tahu asalnya nulisnya benar, ditulis bengkok. Kalau dari ya, kalau dari wawu ditulisnya berdiri. Bagi yang enggak tahu bisa salah nulisnya. Nah. Ini da'a alifu, alifnya dari wawu. Dari wawu, karena itu ditulis berdiri. Tulisnya. Kalau yang dari ya ditulisnya bengkok. Iya. Ya, nomor 3, poin 3. Ta'amalil amsilata, perhatikanlah contoh-contoh. Fumaktubil mudhari'a, fumaktubil mudhari'a. Kemudian tulislah fi'il mudhari'nya, al-marfu'a yang marfu', wal mudhari' al-majzuma dan fi'il mudhari' yang majzum, wal amra minal af'alil atiyati. Dan juga fi'il amr dari fi'il-fi'il berikut ini. 6. Barakallahu fikum, yang pertama di situ madi, kemudian mudhari' marfu', kemudian mudhari' majzum dan fi'il amarnya. Nah, ya kita baca contoh. Nanti antum jawab titik-titiknya. Baka yabki lam yabki ibki. Baka yabki lam yabki ibki. Masya yamsi lam yamsi imsi. Masya yamsi lam yamsi imsi. Kawa yakwi lam yakwi ikwi. Kawa yakwi lam yakwi ikwi. Nah, i'rabnya, kalau kita i'rab yang fi'il madi itu i'rabnya semuanya mabni. Nah, kalau fi'il mudhari' i'rabnya bisa marfu', bisa mansub, bisa majzum. Nah, karena dia itu fi'il yang mu'rab. Mudhari' itu fi'il yang mu'rab kecuali fi'il yang bersambung dengan nun niswa menjadi mabni. Nah, yang madi kita katakan baka fi'lun madin. Fi'il madi mabni ala fathi muqaddara. Mabni yang tanda mabninya fathah yang tidak kelihatan. Baka asalnya apa? Bakaya. Fathahnya enggak kelihatan. Kalau sekarang posisinya baka itu apa? Alif kan? Alif, dan alif itu ibarat dari sukun. Iya kan? Karena itu dibaca baka, dibaca mad. Namun asalnya bakaya. Kita mengucap dalam fi'il madi, mengucap pada asalnya. Baka fi'lun madin mabni ala fathi muqaddara. Mabni, tanda mabninya fathah yang tidak kelihatan, diperkirakan. Muqaddara. Jangan dikatakan mabni ala sukun. Kenapa? Enggak boleh bilang mabni ala sukun. Karena timbangan fi'l madi itu enggak ada yang sukun. Fa'ala. Yang fa'ala itu enggak ada, fa'al itu enggak ada, tapi bilangnya apa? Fa'ala kan? Nah, kecuali kalau bersambung dengan domir rofak mutaharik fa'altu, ya, baru sukun ketika itu. Iya, mabni ala fathah muqaddara. Meskipun posisi sekarang alif itu sukun. Posisi sekarang kita baca baka sukun bukan? Sukun. Tapi kita mengucap jangan mabni ala sukun, kita mengucap mabni ala fathah muqaddara. Itu mengucapnya. Yabki fi'lun, nah baru di sini mudari'un mengucap marfu, mansub atau majzum. Pilih satu dari tiga. Mengucap marfu atau mansub atau majzum. Mengucap marfu ketika fi'il tersebut tidak diawali oleh perangkat jazm atau perangkat nasab, maka kita ucap marfu. Fi'lun mudhari'un marfu'un. Wa alamatu raf'ihi, dan tanda rafa'nya domatun muqaddara. Doma muqaddara, yaitu asalnya yabiyu. 6. Doma muqaddara, doma yang diperkirakan, maksudnya tidak kelihatan. Kita perkirakan ada. Asluhu yabkiyu. Nah, disebut di situ ya. Lam yabki, di situ fi'lun mudhari'un majzumun. Nah, gitu. Fi'lun mudhari'un majzumun. Majzum dengan apa? Bi lam, majzum dengan lam. Wa alamatu jasmihi. Apa alamat jasmnya? Hadfu harfil ilah. Membuang huruf ilat. 6. Huruf ilat apa itu, huruf ilatnya berupa baka, apa itu, alif, huruf ilatnya alif yang di mudore, alif itu berubah menjadi ya, iya kan. Nah itu huruf, sama alif atau ya, semuanya huruf ilat. Lam yabki, nah, huruf ilatnya hilang. Hadfu harfil ilah, atau boleh juga hadfu, boleh juga hadful ya, boleh. Namun bahasa yang umum kita sebut hadfu harfil ilah, tanda majzumnya dengan membuang huruf penyakit. Kemudian fi'il amr ibki. Fi'il amr itu berasal dari fi'il mudhari' yang majzum. Fi'il mudhari' yang majzum kemudian dibuang apa? Apa yang dibuang? Huruf mudhara'. Nah, iya kan? Iya. Yabki, buang huruf mudhara' menjadi apa? Ibki. Ba sukun sama kap. Kap. Nah, bisa enggak mengucapnya? Enggak bisa mengucap karena diawali sukun, maka meminjam apa? Hamzah wasal, bukan? Meminjam hamzah wasal. Nah. Masa sekarang masa yamsi, masa fi'lun madin mabni ala fathhi muqaddara. Yamsi fi'lun mudhari'un marfu'un alamat rafihi doma muqaddara. Lam yamsi, yamsi fi'lun mudhari'un majzumun bi lam alamatu jasmihi hadfu harfil ilah. Imsi atau ibki yang tadi kelewat, ibki fi'lu amrin mabni ala hadfi harfil ilah. Imsi fi'lu amrin mabni ala hadfi harfil illa. Itu ya. Mabni ala hadfi harfil illa, bukan mabni ala sukun. Kalau uktub kita ngucap apa? Fi'lu amrin mabni ala sukun, uktub. Ya. Karena fi'ilnya fi'il sahih di situ kan. Akhirnya huruf sahih ba, ya enggak? Fi'lu amrin mabni ala sukun, uktub. Kalau ini ibki, fi'lu amrin mabni ala hadfi harfil illa. Dengan membuang huruf ilat, hadfi itu membuang, menghapus. Kawa fi'lun mudhar, fi'lun madin, fi'lun madin mabni ala fathhi muqaddara. Yakfi fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu rafihi doma muqaddara. 6. Lam yakwi, yakwi fi'lun mudhari'un majzumun bi lam wa alamatu jasmihi hadfu harfil ila. Ikwi fi'lu amrin mabni ala hadfi harfil ila. 6. Ya, siapa sekarang baca? Jaro. Jaro yajri. Lam yajri ijri. 6. Jaro yajri lam yajri ijri. Artinya apa jaro yajri? berjalan, berlari. Ya, berlari. Siapa lagi sekarang? Roma yarmi, irmi, lam yarmi, irmi. Iya. Berikutnya. Bana yabni, yabna. Bana yabni. Oh, yabni. Iya. Bana yabni, lam yabni, ibni. Enam. Satu lagi. Bana yabni membangun artinya ya. Roma yarmi melempar. Roma yarmi melempar, bana yabni membangun. Membangun rumah atau semisalnya. Terus. Sako yaski, lam yaski, iski. 6. Artinya memberi minum atau mengairi atau mengairi. 6. Qala tuhdaful lamul fi'lil mu'tali. Tuhdafu lamul fi'lil mu'tali lam fil mudhari'il majzumi wa fil amri. Dihapus lam pada fi'il mu'tal lam, pada fi'il mudhari' dan fi'il mudhari' yang majzum dan fi'il amr. Maksudnya huruf ilat yang pada fi'il mudhari' dan fi'il amr itu dihapus. Huruf ilat yang pada fi'il mu'tal lam dihapus ketika fi'il mudhari' dan fi'il amr. Fi'il mudhari' yang majzum dan fi'il amr. 6. Ada pertanyaan? Yang tadi arti itu ada alifnya itu gimana? Yang apa? Arju. Ada alifnya itu. Arju ada alifnya. Arju fa'ilnya mustatir wujuban anak. Seperti kita mengucap aktubu. Aktubu arju, asalnya arjuwu. Arjuwu, wazannya aktubu. Arjuwu, wazannya apa? Aktubu. Nah, karena dia tuh fiilnya fiil mu'talam, kita enggak baca huruf akhirnya, kita ucap apa? Arju. Arju. Seperti yang kita baca di mu'tal ini, yang sekarang apa ini? Mu'talia. Akwi, asalnya apa? Akwiyu, kan itu. Akwiyu, dibacanya apa? Akwi. Sama juga arju. Fa'ilnya ana, arju. Akwi fa'ilnya ana, musyatir wujuban ana. Jadi itu double wau aslinya yang arju terus diganti alif itu. Double wau yang mana? Yang arju itu kan ada alifnya itu. Halaman berapa yang tumpah jadi? Halaman 193. 193. Baris ke berapa dari atas? Yang su'ad bukan su'ad. Ya, fa'arju. Wawunya satu kan? Ya, itu ada alifnya itu. Itu hamzah fa'arju. Fa'arju antas maha li. Alifnya yang mana itu alifnya? Maksudnya yang ke kiri itu. Setelah wawu kan alif. Setelah wawu enggak ada alif. An itu itu hamzah milik an. Fa'arju an. Coba lihat si beda cetakan. Fa'arju, salah tulis. Ya jangan cetakan lama, salah tulis. Fa'arju setelah wahu ada alif, salah tulis. Nah, itu salah tulis. Nah. Bukan alif fariko. Alif fariko itu ketika wawu jamaah. Wawunya wawu jamaah. Kalau itu wawu asli, wawu asli itu, bukan wawu jamaah. Wawu asli dari huruf fiil. Ada pertanyaan lagi? Mu'tal itu iktala, berpenyakit. Dari fi'il iktala ya talu, artinya berpenyakit. Huruf mu'tal, huruf yang berpenyakit. Yaitu huruf apa? Wawu, ya atau alif. Mu'tal. Nah, ada lagi pertanyaan? Yang dengar online boleh bertanya lewat grup ya, atau bisa japri. Nah, pertanyaan yang berkaitan dengan pelajaran. Barakallahu fikum. Kalau enggak ada, kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan malam Jumat mendatang, insyaallah. Nah. Subhanakallahumma wa bihamdika, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.